Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innalhamdulillah nahmaduhu ta'ala wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udhu billahi min syururi anfusina wa min sayyati amalina man yahdihillahu falamudillalah wa man yudlil falahadiyalah. Ashadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lah wa ashadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh. Qala Allahu ta'ala fi kitabil karim, ya ayyuhal ladhina amanu attaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala ta'ala, ya ayyuhal nasu attaqu rabbakum alladhi khalaqakum min nafsi wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan kathira wa nisa'a واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. وقال تعالى, يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد, فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدى هدى نبينا محمد عليه الصلاة والسلام وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار عاذني الله وإياكم من النار. معاشر الإخوة حفظكم الله, إن شاء الله تعالى kita akan melanjutkan kembali dari silsilah durus الفقهية من كتاب Ahkamul wudu wa nawaqiduh min kitabillah wa sunnati rasulih sallallahu alaihi wasallam. Pada pembahasan yang terakhir, kita telah mengambil bab tentang wudu setiap kali sholat dan juga wudu sekali untuk sekian sholat. Bagaimana hukumnya? Bagaimana hukum wudu tersebut? Apakah boleh atau tidak boleh? Boleh. Ya, boleh wudu digunakan untuk sekian salat atau juga setiap kali salat dia mengulangi wudunya. Ya, walaupun dia tidak batal dari wudunya. Dan hukumnya sunnah. Kemudian bab yang berikutnya yaitu bab takaran air yang digunakan untuk berwudu. Berapa takaran air yang digunakan untuk wudunya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Berapa? Kurang lebih setengah liter. 6. Satu mud. Ya, satu mud. Ya. Dan mandinya beliau berapa takaran airnya? 2,5 liter kurang lebih. Berapa mud? Hah? 5 atau 5 mud, 1 sa' atau 5 mud. Sebagaimana yang disebutkan dalam hadis Anas bin Malik radhiyallahu taala anhu, riwayat Imam Al-Bukhari dan Muslim, kana nabiyyu sallallahu alaihi wasallam yaghtasilu bis-sa'i ila khamsati amdadin wa yatawaddau bil muddi. Dahulu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mandi dengan 5 mud takaran air dan beliau berwudu sebanyak 1 mud. Ya. Telah kita sebutkan tentang makna dari al-mud atau pengertiannya adalah ukuran untuk dua tangan, telapak tangan ya, yang dewasa. Ukuran dua telapak tangan dewasa. Nah, di sini disebutkan sekitar ukurannya ya 600 gram kurang lebihnya atau 600 mililiter. Nah, ini yang disebutkan dari beberapa nas tentang air, takaran air yang digunakan untuk wudunya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya. Dan ini adalah salah satu bentuk adab uswah yang diajarkan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam kepada kita semua umatnya, bahwa beliau pun semulianya beliau. Bahkan beliau disebutkan sebagai afdalul khalq wa asyraful khalq indallahi azza wa jalla mutlaqan. Ya, secara mutlak siapa makhluk yang paling mulia? Yaitu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Baik dari kalangan jin dan manusia, baik dari kalangan juga disebutkan dari para ulama, bahkan dari kalangan para malaikat. Ya, namun wallahu taala alam yang rajih, malaikat yang termulia adalah Jibril, kemudian manusia yang termulia adalah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Yang setelahnya Nabi Ibrahim alaihissalam. Adapun dari umatnya, yang setelahnya adalah Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu taala anhu. Kemudian setelahnya lagi urutan khalifah. Ya. Khalifah Ar-Rasyidin, Umar, Utsman, Ali, kemudian seterusnya Al-Mubasysyirin Nabil Jannah, kemudian para sahabat yang lainnya sampai akhir sahabat yang wafat. Ini urutan dari orang-orang yang termulia di dalam Al-Islam. Ya, dalam Al-Islam. Namun secara mutlak adalah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Beginilah wudu beliau, ya, dengan sangat sederhana air yang beliau gunakan untuk berwudu. Ya. Padahal dalam keadaan beliau adalah orang yang mulia dan juga orang yang terbaik di sisi Allah Subhanahu wa taala. Kemarin Nana ada janji ya untuk menyebutkan pembahasan tentang al-israf ya. Ya qadarullah ketinggalan tulisannya. Insyaallah kita lanjutkan di pembahasan yang baru, kemudian nanti untuk pelajaran berikutnya kita sebutkan insyaallah. Baik, adapun takaran, nah, takaran tadi disebutkan ya, itu tentang takarannya yang digunakan oleh Rasulullah. Adapun apabila kita ya, yang maksudnya yang kita gunakan untuk berwudu berapa takarannya? Ya, di sini telah disebutkan. Nah, oleh beberapa a'immah disebutkan oleh An-Nawawi, kemudian Ibnu Daqiq Al-Aid, kemudian Al-Imamul Syekhul Muqbil. Ya, kemudian di sini pun oleh penulis disebutkan, nah, tentang ukurannya. Ya. Artinya boleh melebihi dari ukuran yang disebutkan dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Artinya apa? Sesuai dengan kadar dia berwudu. Ya, kadar dia berwudu berapa, maka itulah takarannya. Ya, itulah takarannya. Yang intinya dia tidak al-israf atau berlebih-lebihan. Berlebih-lebihan dalam menggunakan air. Bisa lebih 1 liter mungkin sekitar itulah. Ya, 1 liter lebih. 1,5 liter. Nah, tidak mengapa. Taib. Qala al-musannif hafizallahu taala bab tanshifil a'dha'i ba'da al-wudu'. Tanshifil a'dha'i ba'da al-wudu, bab mengeringkan atau mengusap anggota basuhan setelah selesai wudu. Nah, di sini akan dibahas tentang bagaimana hukumnya ketika kita selesai dari berwudu, kemudian kita keringkan bekas basuhan tadi, ya, dengan handuk atau dengan tisu atau dengan lap atau yang semisalnya. Nah, ini bagaimana hukumnya? Boleh atau tidak boleh? Ya, jadi setelah kita berwudu, kita ambil handuk, kita keringkan wajah kita, tangan kita, kaki kita. Ini bagaimana hukumnya? Akan dibahas dalam bab ini. Ya, jawabannya boleh. Jawabannya boleh. Taib. Qala wa an Maimunata bintul Harithi radhiyallahu ta'ala anha zaujun Nabi sallallahu alaihi wasallam fi dhikri sifati ghuslil janabah wa fihi fa ataituhu bi khirqatin falam yuridha faja'ala yanfudul ma'a bi yadayhi muttafaqun alaih. Dari sahabiyah Maimunah bintul Harith, semoga Allah taala meridainya, beliau adalah istri dari Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Beliau meriwayatkan dalam sebuah hadis tentang penyebutan sifat mandi janabahnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Di dalam hadis tersebut, ya, beliau radhiyallahu taala anha menyebutkan, aku, yaitu Maimunah, mendatangi Nabi sallallahu alaihi wasallam mengantarkan kepada beliau khirqah. Khirqah itu seperca kain, sepotong kain, atau semaknanya dengan handuk atau yang semisalnya. Ya, beliau radhiyallahu taala anha, istri Nabi sallallahu alaihi wasallam, mengantarkan Nabi setelah mandi sebuah kain. Falam yuridha, Nabi sallallahu alaihi wasallam tidak menginginkannya. Ya, artinya apa? Tidak menerimanya. Dan beliau apa? Mengeringkan bekas dari basuhan anggota yang beliau mandi tadi dengan kedua tangannya. Ya, air tadi beliau bersihkan dengan, atau beliau keringkan dengan kedua tangannya. Tidak menggunakan kain yang dibawakan oleh Maimunah. Tapi ini hadis yang diriwayatkan dalam bab ini. Kita akan masuk dalam masalah pembahasannya. Qala mas'alatun madhahibul ulama'i fi tansyifil a'dha'i. Beberapa pendapat para ulama di dalam hukum mengeringkan bekas anggota wudu. Al-madhhabul awal, pendapat yang pertama, la ba'sa bit tansyifi mutlaqan. Boleh mengeringkan atau mengusapnya secara mutlak. Ya, boleh. Di berbagai keadaan pun boleh. Baik di mandi ataupun di wudu. Baik di mandi janabah ataupun di wudu. Wa hadza madhhabu Malikin wa Sufyan ats-Tsauri. Wa bihi qala Anas ibn Malikin radhiyallahu taala anhu wa ta'ifatun. Naam. Ini pendapat Imam Malik dan yang lainnya, dan juga pendapatnya sahabat Anas ibn Malik dan juga Ta'ifah. Ya, sekelompok dari para ulama ahlul fikih. Ya, mereka berpendapat bahwasanya boleh mengeringkan dan mengusap bekas dari anggota basuhan wudu. Ini pendapat yang pertama. Qala al-madhhabu tsani, pendapat yang kedua, yukrahu at-tansyifu mutlaqan. Yukrahu at-tansyifu mutlaqan. Mengeringkan atau mengusap ini hukumnya makruh. Baik ketika setelah mandi janabah atau juga setelah wudu. Makruh hukumnya. Ini pendapat yang kedua. Wa hadza madhhabu Ibni Umarin huqiya anhu. Naam. Wa Ibnu Abi Layla. Wa ba'du Syafi'iyah wa Sa'id Ibnu Al-Musayyib. Wa Jabir Ibnu Abdullah wa An-Nakhai wa Mujahid. Ya. Ini pendapatnya. Naam, Ibnu Umar, seorang sahabat. Kemudian juga diriwayatkan dari beberapa ulama, dari pendapat Imam Syafi'i, ya, dan juga seorang mufassir, Mujahid Ibnu Jabir rahimahumullah jami'an. Ini pendapat yang kedua, menyebutkan hukumnya makruh. Ya, makruh. Apa yang dimaksud dengan makruh? Ya, tidak disukai untuk diamalkan. Namun, ya, dia tidak berdosa. Dalam artian dia tidak dikenai dosa, namun tidak disukai untuk diamalkan atau dikerjakan atau dilakukan. Bisa dipahami ya? Nah. Al-madhhab ats-tsalits, pendapat yang ketiga. Pendapat yang ketiga menyatakan bahwasanya yukrahu fil wudu'i dunal ghusli. Ya, hukumnya makruh di dalam wudu, namun boleh di dalam mandi atau setelah selesai dari mandi. Wa hadza madhhabu Ibnu Abbasin radhiyallahu anhum. Ini pendapatnya sahabat Ibnu Abbas radhiyallahu taala anhum. Tayyib. Wa man rajih, mana pendapat yang kuat atau yang rajih? Ya, di sini dijelaskan qala ar-rajih al-madhhabul awwal. Pendapat yang dirajihkan dan juga kuat adalah madhab pendapat yang pertama. Apa itu pendapat yang pertama? La ba'sa bihi. Boleh hukumnya untuk mengusap atau mengeringkan, ya, bekas dari basuhan anggota wudu. Taib. Apa hujjahnya atau istidlalnya li umurin? Ya, alasannya karena beberapa perkara. Awalan, yang pertama, Naqala al-ijma'u 'ala annahu la yahrum wa innamal khilafu fil karahah. Ya, telah dinukilkan ijma', kesepakatan dari para ulama ahlul fiqh bahwasanya ini tidak diharamkan. Satu. Ya, ijma' telah sepakat perbuatan ini tidak haram. Namun terjadi khilaf, perbedaan di dalam hukum makruh. Nah, di sini terjadi khilaf. Kalau haram semua sepakat, pendapat satu, kedua, pendapat kedua, ketiga, ya, pendapat kedua, ketiga ini mereka sepakat tidak haram. Hukumnya tidak haram. Kalau haram berarti kan tidak boleh sama sekali. Ya. Nah, tapi mereka berselisih apakah makruh. Ya, ini pendapat kedua mengambil seperti itu. Pendapat ketiga mengambil makruh di dalam wudu tapi tidak untuk mandi. Ya, pendapat yang pertama membolehkan. Taib wala karahata fi dzalik li'adami wujudi haditsin yadullu 'ala hadza. Nah, namun kesimpulannya wala karahah. Kesimpulannya tidak ada hukum makruh fi dzalik dalam permasalahan ini. Karena apa? Li'adami wujudi dali li'adami wujudi haditsin yadullu 'ala hadza. Karena tidak ada satupun hadis yang menyebutkan tentang makruhnya perbuatan ini. Ini alasan yang pertama. Alasan yang pertama, tidak ada dalil yang menyebutkan hukumnya makruh. Kemudian yang kedua, tsanian. Nanti akan kita bawakan beberapa catatan kaki sebagai penguat dari pembahasan ini, yang bahwasanya hukum seperti ini boleh. Ya, tidak ada larangan sama sekali. Qala An-Nawawi fi Syarh Muslimin wa hadha huwa alladhi nakhtaruhu. Naam. Wa hadha alladhi huwa alladhi nakhtar. Wa hadha huwa alladhi nakhtaru ay mubahun. Fa innal man'a wal istihbaba yahtaju ila dalili zahirin. Imam An-Nawawi berkata dalam Syarah Sahih Muslim, inilah pendapat yang kami pilih. Nakhtaru, kami pilih. Ai mubah, yaitu pendapat bolehnya ya, mengeringkan atau mengusap anggota basuhan wudu. Fa innal man'a wal istihbaba yahtaju ila dalili zahirin. Karena hukum larangan ya, melarangnya, atau juga menyatakan bahwasanya hukumnya ini mustahabbah, ya, artinya apa? Melebihi dari batas boleh. Kalau larangan tadi masuknya ke dalam kategori apa? Makruh atau muharram. Ya. Kalau mustahabbah berarti lebih dari la ba'sa bih. Artinya apa? Kalau mustahabbah di sini berarti apa? Berpahala. Ada ya tarattab 'alaihi al-ujur. Ya. Namun apa kata Imam An-Nawawi di sini sebutkan menghukumi untuk dilarang atau menghukumi untuk mustahabbah, ini kedua-duanya harus berdasarkan dengan dalil yang zahir, yang nyata. Ya, nas yang sharih, yang jelas. Ya, namun di sini tidak ada sama sekali nasnya. Ya. Wallahu taala alam. Jadi hukum asalnya kembali ke perbuatan seperti ini diperbolehkan. Intaha. Unzur lil mas'alah ihkamul ahkam wal majmu' wa syarh Muslim wa sabilus salam wal mughni. Baik. Bisa dipahami ya, kesimpulannya bahwasanya pendapat yang rajih adalah diperbolehkan untuk mengeringkan ya, setelah selesai dari membasuh anggota-anggota wudu ya, baik dengan handuk atau dengan lap, dengan kain, tisu atau yang lainnya. Terusnya sebagai tambahan ya, jadi masalahnya adalah hal yajuzu at-tanshifu bil manshafah aw bil minshafah aw bil mindil ba'dal wudu, apakah diperbolehkan mengeringkan dengan handuk atau sapu tangan setelah selesai dari berwudu. Qala al jawab yajuzu dzalik. Ya, ini saya nukilkan dari kitab al mughni dan juga majmu' fatawa li syekh Ibnu Utsaimin rahimallahu taala. Di sini kedua-duanya memiliki jawaban yang sama dengan masalah yang mirip juga ya, dengan jawaban seperti ini, yajuzu dzalik, diperbolehkan hal tersebut ya. Yang pertama di sini kita sebutkan dari kalamnya Ibnu Qudamah Taib. Qala Ibnu Qudamah fil Mughni, Ibnu Qudamah menyebutkan dalam kitabnya Al Mughni jilid 1 halaman 195 ya, yang menjawab tentang permasalahan tadi. Hal yajuzu tansyifu bil mansyafah awil mindil ba'dal wudu. Qala la ba'sa bitansyifi a'dha'ihi. La ba'sa bitansyifi a'dha'ihi bil mindil min balalil wudu wal ghusli. Ya, la ba'sa, diperbolehkan untuk mengeringkan anggota-anggota wudu dengan ya tadi. Dengan nah, mindil, kain, tisu, handuk ya, dari bekas basah tadi. Bekas basah setelah mencuci. Ya, setelah mencuci anggota tersebut baik dalam wudu maupun ketika mandi. Mandi yaitu mandi janabah. Wa huwa al-manqulu 'an al-Imam Ahmad. Ya, ini dinukilkan dari Imam Ahmad, pendapatnya Imam Ahmad. Wa qad ruwiya akhdhul mindili ba'da al-wudu 'an Utsman wal Hasan wa Anas wa katsir min ahli ilm. Wa huwa al-ashah li'anna al-asla hukmuha al-ibahah. Beliau menyebutkan ya, ini telah dinukilkan dari beberapa sahabat tentang bolehnya ini. Kemudian beliau menyebutkan lain inilah al-ashah, pendapat yang paling benar. Paling benar dan paling tepat. Dikarenakan hukum asalnya adalah al-ibahah. Hukum asalnya perbuatan seperti ini ya boleh-boleh saja. Boleh-boleh saja. Ya. Nah, intah. Sampai di sini ya, jawaban beliau. Ya, mungkin kalau bagi kita perbuatan seperti ini hal yang biasa, lumrah. Ya, namun di dahulu di zaman para ulama terjadi perselisihan karena memang ada keganjalan di sana. Ya, dikhawatirkan ketika dia lap air tersebut menjadi kering sehingga sepertinya anggota tersebut belum terbasuhkan. Ya mungkin seperti itu. Dahulu seperti itu. Ya, namun kita sekarang di zaman kita saat ini perbuatan seperti ini adalah hal yang biasa. Kita wudu, selesai wudu atau selesai mandi besar, janabah atau mandi biasa, ya otomatis kita sudah sedia handuk, kita lap ya, bekas-bekas air tadi. Nah, طيب di sini sebutkan dari faedah Al-Allamah Ibnu Utsaimin. Beliau ditanya tentang permasalahan ini dengan soal yang sama. Ya. Beliau menjawab tansyifu a'dha'il wudu la ba'sa bih li'anna al-asla 'adamul man'. Ya, hukum mengeringkan anggota-anggota wudu tadi dengan handuk, dengan lap atau semisalnya ini boleh. Karena hukum asalnya adalah tidak ada larangan. Ya, mudah sekali. Ya, kita mengamalkan syariat Islam itu sangatlah mudah. Ya, sangatlah mudah. Ketika kita mempermasalahkan suatu masalah, ya, apakah ini boleh atau tidak? Ya, di sana ada hukum asal yang menyertainya. Ya. Sebagai contoh di sini ibadah. Contoh ibadah. Kita permasalahkan ibadah ini boleh atau tidak diamalkan. Kita cari dalilnya. Kok masih belum dapat? Tanya-tanya ke para ulama pun masih belum ada jawabannya. Ya, sebagai contoh. Nah, ibadah ini memiliki hukum asal. Hukum asalnya apa? Al-hadar wal mana'. Al-hadar wal mana'. Hukum asalnya adalah dilarang untuk dilakerjakan. Ya, dan juga haram hukumnya. Ini hukum asalnya. Ibadah itu tidak boleh. Ibadah apapun, ya itu tidak boleh dilakukan. Kecuali apa? Illa biddalil. Kecuali dengan dalil. Artinya apa? Tauqifiyah. Tauqifiyah. Datangnya dari Allah dan Rasulnya. Kita sholat 5 waktu, ada dalilnya. Baik dari Al-Quran maupun As-Sunnah. Jelas sudah, bahkan perintah. Bahkan di sana terdapat berbagai ancaman dan ya, siksaan bagi orang-orang yang meninggalkannya. Kita mengerjakan siam, Ramadan, zakat, al-hajj, wal-umrah, bersodakah, dan yang selain-lainnya, zikir, doa, semuanya itu memang walhamdulillah ada dalilnya. Ya. Namun di sana ketika ya, sebagai contoh yang sedang ramai di saat ini, bagaimana hukumnya mengerjakan maulid? Bagaimana hukumnya mengerjakan merayakan Isra Mi'raj? Ya. Nah, kita tanya ke para ulama. Ya, para ulama alhamdulillah mereka sudah memiliki jawaban yang jelas. Ya, tidak boleh. Namun kembali ke hukum asal, perayaan-perayaan seperti ini termasuk dari taqarrub, dia dianggap sebagai pendekatan diri kepada Allah. Namun karena tidak dalilnya, kembalikan ke hukum asal. Al-khadar wal mana', dilarang dan diharamkan untuk mengamalkannya. Ya, diharamkan untuk mengamalkannya. Makanya para ulama menghukumi amalan-amalan seperti ini termasuk dari amalan-amalan al-bid'ah. Amalan-amalan yang bid'ah. Ya, bahkan kategorinya hari-hari seperti hari Maulid, hari Isra Mi'raj, bisa apa lagi? Ya, atau yang lainnya lah. Ini semua disebut sebagai Id. Ya, mereka istilahkan dengan hari perayaan. Sedangkan di dalam Islam, hari perayaan itu hanya dua. Idul Fitri wa Idul Adha. Ini yang sah dan halal di dalam agama Islam. Selainnya kembali ke hukum asal. Tidak diperbolehkan. Wallahu ta'ala alam. Untuk yang hukum asal yang lainnya selain ibadah, semisal dengan makanan. Ya, makanan dan minuman. Naam. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Ya ayyuhalladzina amanu, kulu min thayyibati ma razaqnakum." Wahai orang yang beriman, makanlah dari at-thayyibat. Sesuatu ya, segala sesuatu ya, makanan yang baik, yang bermanfaat, yang tidak memadaratkan. Makanlah. Makanlah. Ya, contoh kita dapat suatu makanan, buah contohnya. Ya. Ini kita ragu hukumnya halal atau haram. Ya, bukan dari kita menghukumi dari segi zatnya ya, bukan dari segi mendapatkannya. Ya, kalau mendapatkan dari cara mencuri atau ghasab, nah di sini lain lagi hukumnya. Namun di sini kita dapatkan semisal di hutan. Ya, di hutan yang lepas, tidak ada yang memiliki hutan tersebut, kita dapat. Ya. Kita mempertanyakan ini hukumnya apa, halal atau haram. Kembalikan ke hukum asal. Hukum asal dari segala sesuatu selain al-ibadah adalah al-ibahah wal halal. Hukumnya boleh dan halal hukum asalnya. Ya, selama apa? Yang ada dalil ala al-mana'. Selama tidak ada dalil yang melarangnya. Ya, jadi sudah, bismillah kita makan. Daging juga sama. Ragu. Ini disembelih dengan baca bismillah atau tidak. Ini sering sekali kita dapatkan. Ya. Hukum asal halal. Hukum asalnya adalah halal. Kecuali kalau ada dalil yang merubah menjadi haram. Dalil di sini masuk dalam qarinah misalkan. Qarinah yang nyembelih orang Buddha contoh, orang Hindu. Ya sudah kelihatan kan? Kita tinggalkan. Yang nyembelih siapa? Oh, si fulan itu orang Hindu. Orang Wasaniun, orang Buddha. Kita sudah bisa menghukumi. Namun yang nyembelih siapa? Oh, si fulan Muslim. Baca bismillah enggak ya? Ya buat apa kita ragu? Yang nyembelih saja sudah Muslim. Ya perkara membaca bismillah atau tidaknya kembalikan ke dia. Namun hukum asalnya ketika kita ragu tadi. Ya, selain dari al-ibadah, hukum asalnya adalah al-ibahah wal halal. Kecuali apabila ada yang memudaratkan. Ketika ada yang memudaratkan, semisal dengan racun, ya, atau kotor, atau bervirus, berpenyakit, ya, ini di sini baru dilarang. Karena tadi sebabnya adalah ad-darar, la darara wala dirar, la darara wala dirar. Ya. Contoh hukum rokok. Bagaimana hukum rokok ini? Ya, di sini sudah jelas. Al-atibba, para dokter, orang ahli medis, mereka menyebutkan terdapat sekian banyak sekali madarat dalam rokok ini. Ya jelas, la darara wala dirar. Tidak boleh memadaratkan dan juga memadarati diri sendiri. Jadi hukumnya apa? Para ulama menghukumi semisal dengan rokok ini haram. Walaupun ketika dibantah, dalilnya tidak ada kok dari Al-Qur'an maupun As-Sunnah. Ada dalilnya tadi. Karena memadaratkan, la darara wala dirar. Itu disebutkan dalam hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Baik. Jadi beliau menyebutkan tadi Al-Allamah Ibnu Utsaimin menyebutkan boleh ya tansyiful a'dha ba'dal wudu. Baik. Adapun tadi yang disebutkan dari hadis Maimunah Ya, hadis Maimunah tadi menjelaskan apa? Beliau mengantarkan handuk namun Rasulullah tidak mau menolaknya. Ya. Di sini dijelaskan oleh para ulama beberapa ihtimalat kemungkinan kenapa beliau menolak handuk tersebut. Menolaknya bukan karena tidak boleh. Ya, ini dijelaskan oleh Syekh Ibnu Utsaimin. Menolak handuk tersebut, Nabi SAW menolaknya bukan karena tidak boleh, namun karena beberapa kemungkinan sebab alasan. Ya, di antaranya beliau menyebutkan mungkin karena kain yang dibawakan oleh Maimunah itu kotor. Satu. Ya. Kemudian yang kedua, beliau ya, takut untuk membasahi kain tersebut. Ya, mungkin kain itu dari baju, ya, sepotong baju atau sepotong rida. Ya. Beliau takut untuk membasahinya sehingga beliau meninggalkannya. Ada kan yang seperti itu kan? Ya, kita datengin dianterin kain dengan keluarga kita dianterin. Jangan yang itu. Jangan dibasahin, cari yang lain. Nah, seperti itulah. Ini ihtimal yang kedua. Yang disebutkan oleh Ibnu Utsaimin rahimallahu taala. Atau di sana ada ihtimalat yang lainnya. Ya. Dan di sini beliau menyebutkan walakin ityanu habil mindil qad yakunu dalilan ala anna min adatihi ayyan shifa a'dha'ihi wa illa lama atat bih. Ya. Namun kata beliau rahimallahu taala menjelaskan datangnya atau Maimunah ini mengantarkan kain handuk ini, sepotong kain ini bisa jadi sebagai dalil bahwasanya adat kebiasaannya seperti itu yang dilakukan oleh Maimunah. Ya, bisa saja. Dikarenakan apa? Kalau tidak, ya dia tidak akan mengantarkannya. Bisa jadi memang kebiasaan beliau Maimunah ketika Nabi berwudu atau selesai dari mandi diantarkan handuk. Seperti itu. Ya, sebagaimana seorang istri melayani suaminya. Ya, ketika kita selesai dari mandi atau berwudu, datang istri kita mengantarkan kain untuk kita, kain lap. Ya, mungkin seperti itu kata beliau rahimahullah ta'ala menjelaskan bisa jadi memang sudah kebiasaannya, namun ketika itu beliau menolaknya. Beliau menolaknya dan mengeringkan dengan kedua tangannya. Ya. Al-muhim kesimpulannya adalah bahwasanya hukum dari tansyiful a'dha ba'dal wudu ya juzu aw la ba'sa bih. Ya juzu aw la ba'sa bihi. Baik. Wallahu ta'ala alam, mungkin ini yang bisa kita ambil dalam kesempatan kali ini. Untuk bab yang selanjutnya tinggal sisa dua bab yang antum bisa perhatikan dalam kitab. Tinggal sisa dua bab lagi kita selesai dari atau lengkap sudah kita menyelesaikan dari ahkamul wudu. Kemudian kita akan masuk ke nawaqidul wudu, pembatal-pembatal dari wudu. Ya, setelah dua bab ini insyaallah. Ya, dua bab ini insyaallah kita akan bahas di pertemuan selanjutnya, kemudian juga dengan pembahasan yang kemarin saya janjikan tentang permasalahan al-israf wa tabdzir. Ya, permasalahan boros dan juga tabdzir membuang-buang sesuatu yang lebih dari kegunaannya. Nah, insyaallah di pertemuan yang selanjutnya insyaallah. Ya, wallahu taala alam bisawab. Subhanakallahumma rabbana bihamdik. Asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.